biarlah aku manusia yang hina dan nista, dilahirkan tanpa ayah di dunia ini. Janganlah kau mencoba menyintai diriku. Dan renungkan sebelum terjadi.